tidak diperbolehkan sholat di masjid yang dibangun di atas kubur. Walau lam yaksud as-sholata indaha, walaupun dia tidak bermaksud untuk sholat di atas atau di samping kuburan tadi. Walaupun dia datang ke masjid niatnya sholat, tidak bermaksud untuk sholat di samping kuburan, ini tidak boleh, apalagi diniatkan. Fala yaf'alu dzalika ittifaqan wala ibtigha'an. Tidak boleh dia mengerjakan perkara itu baik secara kebetulan atau mencari kebetulan dia sholat di atas masjid yang dibangun di atas kuburan, sholat di masjid dan masjid itu dibangun di atas pekuburan kebetulan, atau dia mencari masjid yang memang dibangun di atas kuburan. Kedua-duanya tidak boleh. Lima fi dzalika min atasyabbuhi bil musyrikin, kata beliau, karena hal itu menyerupai perbuatannya orang-orang musyrik. Wa dzari'atu ila syirki, bahkan perantara menuju kepada kesyirikan. Wa wujubu tanbihi alaihi wa ala ghairihi, dan wajib untuk memperingatkan atasnya dan orang lain. Kama qad nasa ala dhalika a'immatul islam min ahlil madhahibil arba'ah wa ghairihim, sebagaimana telah mengatakan yang demikian dengan nas langsung menuju kepada permasalahannya para a'immah ahlul madhahib Syafi'i, Maliki, Ahmad, Abu Hanifah dan selain dari mereka. Wa minhum man saraha bi tahrim, bahkan sebagian daripada mereka jelas-jelas menyatakan haram. Taib. Dinukilkan dari Imam As-Sarkhasi Al-Hanafi. Sarkhasi Al-Hanafi rahimahullah, beliau menyatakan ammal maqbarah faqila innaha nuhiya an dhalika lima fihi min atasyabuhi bil yahud. Adapun pemakaman, pekuburan, dikatakan padanya dilarang hal itu karena ada sisi penyerupaan dengan orang-orang Yahudi. Kama qala sallallahu alaihi wasallam la'anallahu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihi masajid wala tattakhidu qabri ba'di masjidan. Allah melaknat orang Yahudi yang menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid, tempat ibadah. Maka janganlah kalian menjadikan kuburanku setelahku sebagai masjid. Ini nukilan dari ulama Hanafi. Wa qala al-Qurtubi al-Maliki rahimahullah, nukilan dari ulama madhab Maliki, ittikhadul masajidi alal kubur wa sholati fiha wal bina'i alaiha ila ghairi dhalika mima tatadammanat husunnah an nahyi anhu mamnu'un la yajuz. Menjadikan masjid di atas pekuburan, sholat di dalamnya, membangun di atasnya, dan selain daripada itu, dari apa yang dicangkup oleh sunnah tentang larangannya, mamnu'un la yajuz, tidak boleh. Nah, adapun dari ulama madhab Syafi'iyah, dinukilkan di sini dari kalam Imam Syafi'i sendiri. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala wa aqrahu an yubna 'alal qabri masjidan. Aku benci untuk dibangun di atas kuburan masjid. Yusalla 'alaihi, dipakai salat. Wa huwa mustawin au yusalli ilaihi. Ya, di atasnya atau menghadapnya. Wa akrahu hadza li sunnati wal athar. Aku membencinya karena sunnah, karena athar, ya, peringatan-peringatan dari para sahabat, para tabi'in. Dinukilkan pula dari Al-Imam Nawawi, dan beliau adalah seorang yang dikenal dengan madhab Syafi'i. Ittafaqat nususus Syafi'i wa ashab ala karahati bina'i masjidin alal qabri sawa'un kanal mayyitu mashhuran bisolah au ghairihi. Nas-nas dari kalam Imam Syafi'i dan juga para ulama yang bermadhab dengan madhab beliau berpendapat sepakat tentang dibenci membangun masjid di atas pekuburan, sama saja pekuburan orang yang dikenal dengan kesolehannya atau tidak. Dan terakhir nukilan dari imam yang bermadhab Hambali. Qala al-imam al-Bahuti al-Hambali yahrumu ittikhadul masajidi alal qabri ila akhirih wa tata'ayyan izalatuha idza wada'at alal qubur au bainahuma atau bainaha. Diharamkan menjadikan masjid di atas kuburan atau di antara pekuburan, berarti di tengah pemakaman, di atas kubur atau di antara pekuburan, di tengah-tengah makam, yang kita dapati banyak sekali, ya, masjid-masjid atau musola-musola yang dibangun di tengah-tengah makam. Dan ditakyin, ditentukan penghilangannya apabila dibangun di atas pekuburan tadi atau di antara pekuburan-pekuburan yang ada. Masya Allah, ini adalah nas atau nusus. Ya, tidak ada khilaf dari para a'immah arba'ah dan juga yang lainnya tentang keharaman membangun masjid di atas pekuburan. Diharamkan sholat di atasnya, ya, memperingatkan diri sendiri dan orang lain darinya. Karena yang demikian kata mereka dzari'ah ila syirqi, ya, wasilah, perantara yang akan mengantarkan seseorang ke dalam dosa besar, yaitu kesyirikan. Adapun pendapat yang menyatakan diperbolehkan membangun masjid di atas pekuburan, sholat di atas pekuburan kecuali sholat jenazah, ini hanyalah pendapat yang dimunculkan dari ahlul dolal, kalangan tentunya orang-orang yang sesat, wal bid'ah al-mukhalifin dan ahlul bid'ah yang mereka jauh daripada sunnah-sunnah Nabi, jauh dari kurun yang mufaddalah, para sahabat, tabi'in, dan tentunya tidak mengikuti para a'immatul huda, tidak mengikuti para imam ahlu sunnah dalam perkara ini. Tidak, madhab yang empat tidak pula selain mereka. Nah, satu, kita sebutkan dalil yang dipegang oleh mujawizin, orang-orang yang membolehkan. Satu di antara ayat yang mereka pakai, kata mereka, qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Dan berkatalah orang-orang yang mereka memiliki kekuasaan pada perintah mereka, kami akan menjadikan atas mereka masjid-masjid. Jadi menjadikan di atas pekuburan tadi apa? Masjid, tempat untuk ibadah. Ayat ini kata mereka, al-ayah tadulu ala jawazi bina'il masajidi alal kubur. Ayat ini kata mereka yang membolehkan menunjukkan atas bolehnya membangun masjid di atas pekuburan. Ini satu ayat yang sering mereka pakai tentang bolehnya ya menguburkan jenazah di masjid atau membangun masjid di atas pekuburan. Bahkan berwasiat kalau meninggal di kuburkan di masjid. Di sini dijawab oleh salah satu alim min ulama tafsir usul, Asy-Syaikh Asy-Syangqiti rahimahullahu taala, radan ala man istadalla bihadzal dalil. Beliau berkata, membantah kelompok yang menjadikan ayat ini sebagai dalil bolehnya membangun masjid di atas kubur. Innama yaz'amuhu ba'du man la ilma indahu min annal kitaba wa sunnata dalan ala ittikhadil kubur masajid fi ghayatis suqut wa qailuhu ajhalu khalqillah. Kata beliau, orang yang mengira atau sebagian orang yang mengira hal ini dari orang yang tidak memiliki ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah, yang menyatakan bolehnya membangun kubur, membangun masjid di atas pekuburan, ini betul-betul sebuah prasangka yang ghayatus sukut, yang betul-betul di atas puncak ya kehancuran. Dia tidak punya ilmu dan pendapatnya ini betul-betul pendapat yang binasa. Bahkan orang yang mengucapkannya adalah orang yang paling bodoh dari makhluk Allah. Masya Allah. Pendapat yang menyatakan bolehnya dengan ayat ini dikatakan pendapat yang hancur. Ya, pencetusnya adalah orang yang paling bodoh. Amal jawab, adapun jawabannya, anistidlali bihadihil ayah, dalil tentang ayat ini, apa jawabannya bagi orang yang berdalil dengan ayat ini? Fahuwa antakul, yaitu engkau katakan, man haula'il qawm alladhina qalu lanattakhidan alaihi masjidan. Siapakah orang yang mengatakan dalam ayat ini lanat takhidanna alaihi masjidan, sungguh kami akan menjadikan di atas pekuburan mereka masjid? Siapa yang mengucapkan? Ini nukilan dalam ayat. Ya, orang-orang yang mengatakan kami akan membangun di atas kuburan mereka masjid. Siapa yang mengatakan ucapan ini dalam ayat itu? Ahum man yuktada bihim? Apakah orang-orang si pengucap ini adalah kelompok yang dipakai ucapannya, ditiru? Amhum kafaroh la yajuzul iktida'u bihim, atau mereka itu orang kafir, kafaroh, golongan orang-orang musyrik zaman itu yang tidak boleh dipakai hujah ucapan mereka. Taib, masya Allah, beliau mengajak mereka untuk berpikir secara jernih. Dalil yang mereka pakai, wa qala alladhi atau qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida. Siapa yang mengucapkan ucapan ini? apakah yang mengucapkan ini adalah seorang rasul yang ucapannya ditiru atau orang kafir yang ucapannya enggak boleh ditiru. Diajak berlogika dulu. Maka beliau menyatakan wa hadza mimma ikhtalafa fi qaili hadhihi al-maqalah. Kata beliau, dan ini adalah dari apa yang diperselisihkan. Siapa yang mengucapkan kalimat ini? Hal humul ladina ala dinil fatiyah am hum ta'ifatun kafirah? Apakah si pengucap ini adalah seorang yang di atas agama atau mereka kelompok-kelompok yang kafir pada waktu itu? Dicek dulu siapa yang berbicara. Apakah ayat ini adalah ayat yang sifatnya pengkisahan ucapan atau memang dipakai secara konteksnya? Ya, seperti Allah mengkisahkan hamba-hamba yang kafir, mengkisahkan hamba-hamba yang munafik di awal-awal surat Al-Baqarah. Apakah kemudian kita boleh seperti mereka? Enggak, ini mengkisahkan mereka. Ya, melarang kita untuk menjadi orang-orang munafik, melarang kita untuk menjadi orang-orang kafir. Nah, maka fa'alal qaul ya bi annahum kufar fala iskal fi anna fi'lihim atau fi anna fi'lahum laisa bihujjah. Kalau seandainya pendapat yang mengatakan mereka adalah kelompok kufar, maka enggak ada masalah lagi. Kenapa? Ucapan mereka bukan hujjah, enggak boleh dipakai. Ini beliau memberikan apa? Semua kemungkinan. Kalau seandainya pun mereka adalah orang kafir, enggak ada masalah kalau gitu. Kenapa? Ucapan mereka enggak dipakai. Kemudian kata beliau, wa'alal qaul bi annahum muslimun. Nah, sekarang kalau seandainya dirojihkan ternyata yang mengucapkan seperti itu orang muslim di zaman itu. Fala yakhfa ala adna aqilin, tidak tersembunyi bagi orang yang memiliki sedikit akal. Anna qaula qaumin minal muslimin fil qurunil madhiyah, ucapan kaum muslimin di zaman itu. Ya, di zaman itu tentunya, di zaman turunnya ayat itu atau yang diceritakan dalam ayat itu, innahum sayaf'aluna kada, bahwasanya mereka akan mengerjakan A, bahwasanya nanti kelak mereka akan mengerjakan B, la yu'aridu bihi nusus as-sahihah as-sarihah, tidak akan bertentangan sama sekali dengan nas yang sahih yang jelas. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi alaihi salatu wasalam, illa man tamasallahu basirotah, kecuali orang yang Allah butakan basirahnya. Faqabala qawlahum, maka hadapkan ucapan mereka, timbang. Lanattakhiddana alaihi masjida, kami akan membangun di atas pekuburan itu masjid. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi maradhi mautihi qabla intiqalihi ila rafiqil a'la bi khamsin. Lihat ucapan beliau di sakit menjelang wafatnya, sebelum beliau diangkat ruhnya, dengan lima perkara. Bi khamsin, la'anallahu al-yahuda wa nasara itakhadu kubura anbiya'ihi masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi mereka masjid. Ya, terlebih di dalam ilmu Al-Qur'an. Ya. Disebutkan di sana ada nasikh, ada mansukh. Yang terkadang ayat ini dihapus dengan ayat yang datang berikutnya dan sekian yang artinya ayat Allah Subhanahu wa taala satu dengan yang lainnya tidak akan bertolak belakang. satu yang tersebut dengan rinci menjelaskan yang lain yang menyebutkan secara global. Satu yang menyebutkan secara khusus, mengkhususkan ayat yang lain yang menyebutkan secara umum. Dan begitulah agama kita. Taib. Jadi hujah-hujah yang dipakai oleh orang-orang yang mengatakan bolehnya membangun masjid di atas kubur, ini semuanya terbantahkan. Taib. Yang kedua, biar tuntas, subhat yang ada pada mereka, anna masjidan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah kana makbaratun lil musyrikin. Dulu ya, di pekuburan kaum musyrikin di Madinah, Nabi membangun masjidnya di situ katanya. Jadi masjid yang ada di Madinah dibangun di atas pekuburan kaum musyrikin. Berarti ini boleh. Mereka menyatakan Nabi membangun masjid di atas pekuburan orang-orang musyrik. Yang mana perbuatan beliau ini dalil tentang bolehnya hal itu. Ya, apa jawabannya? Disebutkan di sini, inastidlala bihadzal hadits ala jawazi bina'il masajid 'alal qubur zahirul butlan. Pendalilan mereka ya mengambil hal ini sebagai dalil tentang bolehnya membangun masjid di atas pekuburan, ini secara zahir batil. Kenapa? Yang jelas, yang soreh saja, yang jelas-jelas melarangnya ada. Ya, Nabi melarang hal itu sebelum kematian beliau. Ya. Hadis yang sahih, yang umat menerima hadis ini dengan qabul, tentang sahihnya jelas, kenapa harus mencari yang samar berpendapat tentang bolehnya membangun masjid di atas kubur ya, dengan masjid Nabi di Madinah dibangun di atas pekuburan, ini sesuatu yang masih samar, sementara dalam hadis sudah tegas dan jelas haramnya, apalagi yang mau dicari. Dan itulah biasa ya, pendalilan yang dipakai oleh alul batil, mencari sesuatu yang mutasyabih. Yattabi'una ma tashabaha minhu, mencari yang samar-samar, ibtigha'al fitnah wa ibtigha'at ta'wili, untuk cari-cari fitnah. Oh ini, oh itu. Nah ini bagaimana? Lah kalau seperti itu bagaimana? Berarti boleh. Ya, meninggalkan yang jelas, mengikuti yang samar. Apa tujuannya? Ya untuk menimbulkan fitnah dan supaya apa? Bisa mengikuti hawa nafsu mereka. Nah, disebutkan di sini supaya lebih jelas, fa inna nasal hadis kama auradal Imamul Bukhari, nasnya hadis sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari, an Anas qala, dari Anas, qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Madinah, Nabi saat itu datang di kota Madinah, fa nazala a'lal Madinah fi hayyin yuqalu lahum Banu Amr bin Auf. Nabi datang di daratan tinggi dari kota Madinah, di sebuah desa yang disebut dengan Banu Amr bin Auf. Banu Amr bin Auf. Fa'aqama Nabi sallallahu alaihi wasallam fihim 14 lailan atau lailatan. Lantas beliau pun singgah di tempat itu selama 14 hari. Ini pertama kali beliau datang di negeri Madinah. Ya, turun di dataran tingginya di sebuah desa yang disebut Banu Amr bin Auf. Beliau di situ 14 hari. Thumma arsala ila Bani Najjar. Kemudian beliau mengutus satu utusan dari sahabatnya menuju Bani Najjar. Faja'u mutaqallidi suyuf. Kemudian mereka pun datang dengan membawa pedang-pedang mereka. Kaani ang duru ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rahilatih, seakan-akan aku melihat Nabi di atas kendaraannya. Wa Abu Bakrin radifahu, sementara Abu Bakar ya ada di belakangnya. Wa mala abani Najjar haulahu hatta alqa bi fina'i Abi Ayyub. Wa kana yuhibbu an yusalli haitsu adrakathu shalah. Kemudian mulailah berjalan sampai ya di halaman rumah Abu Ayyub. Dan beliau ini biasanya sholat dimanapun beliau ada ketika saat sholat hadir. Jadi di situ sholat ketika datang waktu sholat. Ya tidak seperti kita, dimanapun kita berada pergi di situ ada masjid. Wa yusalli fi marabitil ghanam. Ya sholat di kandang kambing. Wa nahu amara bibina'il masjid, dan beliau merintahkan untuk bangun masjid. Ila akhirih. Ya. Sampai hadis yang panjang. Yang mana apa yang dituduhkan kepada beliau bahwasanya beliau bangun masjid di atas pekuburan ini salah. Dan dalil yang mereka pakai pun tidak benar. Itu inti dari apa yang beliau sampaikan. Intinya apa yang mereka pakai dalil ini bisa dibantah dengan mudah oleh para ulama. Kenapa? Karena tidaklah ahlu syubhat, ahlu bid'ah, melainkan mereka mengambil dalil dengan sesuatu yang tidak kokoh, sesuatu yang samar, sehingga ketika dibahas dalil-dalil tadi ternyata bukan hujah untuk mereka, tapi hujah bagi mereka. Taib. La lahum walakin alaihim. Bukan ya hujah ya, menguatkan pendapat mereka, justru malah hujah yang membantah pendapat mereka. Wallahu ta'ala alam shawab. Itu sedikit dari masail yang berkaitan dengan membangun masjid di atas pekuburan. Sepakatnya para imah ahlul madzhab dan juga selain mereka tentang haramnya, dan sedikit bantahan dari syubhat dalil yang dipakai oleh orang yang membolehkan perkara-perkara tadi. Wallahu ta'ala alam shawab. Naqif ala hadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.